mempersembahkan cerita komedi berjudul Jutawan Miskin bersama Surya Group dengan para pelaku Harry Koko, Ayub Jalal, Sunaryono, Suprapto Wibowo dengan bintang tamu Ivona Susan. Ya, sebagai orang kaya, tamu sehari tidak kurang dari 6 juta. Baru kali ini sepi. Mungkin pada takut orang-orang, ya, pada takut dengan herder saya di depan yang wajahnya seperti saya. Orang lain malah mengatakan, sudah yang punya rumah namanya Harry, yang jaga di depan herder. Kadang-kadang orang manggil saya jadi kleru herder. Tapi tidak apa-apa, orang kaya saja. Nah, ini saya lihat, oh, mari, tamu saya juga termasuk orang. Waduh, maaf, saya baru kali ini tamu saya membawa tas plastik seperti tempat puntung rokok. Maaf, saya belum pernah mengenal Anda. Mengapa tidak mengenalku, Mas Heri? Karena kok langsung memanggil nama saya sudah tahu. Mas Heri adalah orang yang beken. Loh, bagaimana dengan perusahaan yang gak karu-karuan? Kok perusahaan gimana sih? Perusahaan, kalau lebih dari satu, ya apa mas saja saya yang perusahaan yang terdiri dari 16 perusahaan, apa mesti tak sebut satu persatu? Mulut saya apa biar lekas tipis? Ya, maaf. Mulut orang kaya? Maaf ya. Begitu ngomong 2 jut, wah. 3 kali ngomong 6 jut, mau minta tak jut berapa kali kan? Nggak usah saya sebut satu persatu. Jadi, karena banyaknya cukup perusahaan. Coba ditiru kan? Untung itu cuma 16. 16. Ya. Kalau sampai perusahaannya 3.000. Ya, bagaimana? Perusahaan seminggu udah habis-habis. Ya apa? Perusahaan seminggu udah habis-habis. Begitu habis menyebut, gigi hancur. Ya. Kok kalau melihat kepala? Kenapa? Coba saudara parkir sebelah kanan. Apa dikira saya ini tergandengan? Kalau ditinjau dari segi kepala, ya, saya pernah tahu. Oh ya, syukur. Silakan. Loh, kok silakan bagaimana? Artinya kalau Mas Heri tahu, Mas Heri, Anda sebelum yakin siapa Anda dan siapa saya, tidak boleh langsung panggil Mas. Oh ya, jadi panggilnya apa saya? Tuan besar. Padahal badannya kecil. Tapi ada yang besar. Apanya yang besar? Itu satu rahasia hidup saya, tidak perlu saya bicarakan di sini. Sorry, Mac. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau melihat Anda punya kepala, iya. Kok? Dan dari segi onderdil bagian tengah, saya pernah mengenal. Ya. Selama ini wajah Anda berkeliaran di mana? Kemarin di Tulungagung. Wajah kok berkeliaran bagaimana? Siap. Artinya sementara saya mungkin pernah berkumpul dan sampai bertahun-tahun pisah. Iya. Anda di mana saja? Saya. Apa kalau tidak salah yang bernama Frederick Jalal? Aduh, Mas, tak salah. Saya Frederick Jalal. Apa kok tidak salah? Itu apa maksudnya? Terlalu banyak merantau jadi ngomong agak petot. Oh, iya. Oh, jadi betul Dik Jalal. Saya, Mas Heri. Waduh, Mas. Keadaanmu kok seperti itu? Legrek, Mas. Tasmu kok plastik? Iya. Wah, celanamu. Kenapa, Mas? Bolehkah besok minggu saya pinjam? Loh, untuk apa, Mas? Untuk ngambil beras isi banyak. Dik Jalal. Saya, Mas. Nggak ngira kepala rambut sudah tiada. Begitu. Kemana di antara rambut-rambut yang waktu itu bercokolan di atas kepalamu? Aduh, Mas, merotoli. Berceceran sepanjang jalan, Mas. Rambut toplok satu-satu, Mas. Banyak mikir saya. Waduh. Dulu saya anaknya orang kaya. Saya tahu deh. Apa yang tidak bisa dibeli sama bapak saya? Waduh, semua tidak bisa itu ya. Semua tidak bisa ya, Mas. Bapak saya miliuner. Wah, saya tahu sekali. Gunung itu siapa yang punya? Lait apa? Lautan itu siapa yang punya? Sampai dengan lautan dan gunung milik ayahmu. Pulau itu siapa yang punya? Sampai pulau miliknya ayahmu ya. Miliknya siapa? Ayahmu. Kok lancang sama ngomong? Bapak saya kok sampai punya pulau? Apa bapak saya itu ilmu bumi? Tetapi itu ngomong itu supaya saya ini mengerti bahwa itu milik ayahmu. Saya ini tanya. Oh, aduh, kurang ajar, enggak tahu. Lautan yang miliknya angkatan laut kok, bagaimana? Dik Jalal. Saya, Mas. Bapak saya game out dari udara. Ketemu lagi setelah warta berita dari Jakarta. Kamu ngomong seperti radio amatir saja sih. Artinya setelah bapak saya keplas. Keplas itu artinya? Ya tumpes itu mas. Tuh, mandi. Pensiun jadi manusia. Ya semacam itulah. Warisan jatuh pada saya. Saya tahu. Waduh mas, saya gila main judi. Sawah apa jatuh padamu? Saya mas. Berapa hektar yang jatuh padamu? Ada banyak mas. Kira-kira? 10 hektar. Iya. Itu sawahnya. Kamu tanami padi semua? Tidak mas. Sebagian apa? Rempeyek mas. Ini kurang ajar ini anak. Artinya kalau saya tanya padi, mungkin kan jagung. Kalau saya tanya jagung kan mungkin ditanami kedelai. Nah itu ladang. Oh ladang. Sawah sama ladang. Oh iya. Kaya orang. Sawah saya dapat. Ladang saya dapat. Iya. Ternak saya dapat. Apa antara lain ternak yang diwariskan? Sapi. Berapa? Kerbau. Kambing. Iya ya. Kecoa. Tikus. Kamu itu anaknya ke kebun binatang kok jadi. Sampai sak kecoa diwariskan. Itu mas. Akhirnya kok jadi kalau lihat jumlah warisan tidak mungkin keadaannya seperti orang miskin bambungan begini. Duh, jangan ngenyek dulu. Jangan melihat profil. Tasnya jelas tas plastik. Betul mas. Juga sudah robek. Begitulah. Juga kalau dijual orang akan marah kalau ditawari. Iya betul. Loh kok malah betul dok ini bagaimana? Memang kenyataannya begini. Loh kok tadi bilang jangan ngenyek, jangan menghina. Karena saya kalah judi. Oh, apa main judi apa itu? Lo apa? Saya tidak tahu lo. Kalah judi saya. Ya tidak tahu kalah judi. Judi itu kan macam-macam. Macam-macam. Domino. Hah? Kasino. Kasino. Remi. Remi. Greyhound. Greyhound. Dan lain sebagainya. Kamu kok nirukan terus kenapa sih? Yang mana diantara yang saya sebut tak? Yang tidak ada mas. Yang tidak ada. Judi segala macam saya ikuti. Jangan. Kasino, kasimin, kasiran semua ikut. Kasbon, kasbuk. Semua. Jadi kasino apa main? Sudah. Satu hari kalah berapa? 300 rupiah. 400. 400 rupiah paling satu sedikit saya. Kalah itu paling sedikit. 100. 100 juta? Rupiah. Loh kamu itu judi apa nekeran? Loh sekarang. Sekarang. Oh, yang kalau dulu. Bisa kalah juta-jutaan. Rumah. Saya totokan. Habis. Saya Mas Dak sumbung. Iya. Kalau saya seperti sampean gini orang yang kaya raya kayak jutawan tamu. Saya terkenal. Jutawan. Uh-uh. Ada orang minta-minta. Iya ya. Apa yang saya berikan dulu? Tentunya uang. Segel. Tanah. Kamu kasihnya orang minta-minta itu. 3 hektar. Orang ngemis itu. Lah cara ngangkatnya sawah itu bagaimana orang itu? Sawah kok diangkat lah gepeng orangnya. Ya enggak pakai surat aja. Karena sosialmu. Minta apa? Minta apa? Orang Bambung minta apa? Tapi sekarang saya Bambung tidak punya teman mas. Kesian. Tolong mas Jari. Bambung sampai di mana saja? Waduh keliling dunia saya mas. Wah, ini orang kemoncolan betul sampai Bambung keliling dunia. Saya ini gak dulunya kan orang pinter. Saya tahu. Cuma nasib saja yang gila. Iya. Dulu sudah hampir jadi profesor. Kurang sedikit mas. Itu alasannya apa kok tidak jadi itu? Dosennya mati mas. Mau tentamen dosennya mati. Tidak jadi saya. Oh, sudah padahal. Tingkat berapa dulu? Tingkat 17. Loh kamu itu kerja di mana sih? Hotel Indonesia mas. Tak kira kan tingkatan sekolah. Saya ini terus terang saja. Begitu Bambung mas. Iya ya. Kemana ini? Saya mendirikan organisasi perbambungan seluruh Indonesia. Waduh kan memalukan. Orang Bambung saya kumpulkan. Wah memalukan jangan. Itu kalau sampai ketahuan orang lain kan memalukan. Loh terorganisir. Oh. Jadi mereka cari duit kalau sudah masuk di kas. Si Bambungan itu. Pembukuan saya atur. Sampai Bambungan itu punya pembukuan. Pembukuan. Lah grupnya namanya apa? Bambung Group. Iya. Nah setelah uang kas lumayan, iya. Saya belikan bis. Rencananya itu ya. Beli bis. Namanya bisnya? Bis Bambung PT. PT Bambungan gitu. Ya. Terus? Jadi kalau Bambung ke Jakarta, naik bisnya sendiri. Ke Sumatera, naik bis sendiri. Mau punya bis sendiri. Bambungan tapi sombong ini. Nanti pulang naik bis turun uang dikumpulkan. Lama-lama beli kapal laut. Orang Bambung Indonesia, Bambung di Hong Kong. Bambung di Copenhagen. Iya. Nanti habis bulan istirahat satu minggu Bambung di Australia. Iya. Orang Bambung. Iya. Uang sudah ngumpul, beli kapal terbang. Supaya agak jauh. Dan tidak terlalu lama. Waduh. Seminggu Bambung di Holland. Naik kapal terbang. Kapal terbang. Namanya ya Bambung Airlines. Iya. Coba. Setelah itu mas, karena menjaga keamanan situasi dan kondisi. Si Bambungan Group itu. Bambungan Group beli bom atom. untuk menjaga kapal. Sampai saat saya atur sampai di situ. Iya ya. Kapal terbang dalamnya melip, Mas. Iya ya. Waduh, tinggi sekali kapal terbang, Mas. Berapa meter kira-kira? Waduh, sudah 4000 feet. Sampai di atas bom atom banget. Iya ya. Terlalu dekat dengan matahari. Iya. Bom atom banget. Itu sudah dekat sama matahari. Sudah dekat. Waduh, kurang berapa antara jaraknya Cirebon sama sini gitu saja. Sudah dekat. Iya. Waduh, bom atom meledok. Bler di atas. Si lah orang-orang yang numpang itu siapa saja? Bom bambung semua itu. Jatuh, Mas. Jatuh sampai di tanah. Duar. Lu kok duar ya? Nah, jatuhnya bom sama kapal terbang. Iyalah. Lainnya? Klonteng. Jatuh dari kapal terbang. Iya. Hanya bersuara klonteng. Klonteng. Sebabnya? Nah, umplungnya itu apa? Orang bambung kan udah umplung. Jadi yang meledak bler jatuh umplung enggak bisa hancur, Mas. Bisa. Sampai di bawah ya klonteng. Enak. Jangan. Jangan sampai di Indonesia ada bangunan. Itu suatu khayalan tidak baik. Iya, Mas. Dari jatuh untuk baik, itu saya senang. Begitu, Mas. Enggak boleh ya menyebut itu tadi. Khayalan boleh, ya, tapi khayalan yang rusak untuk tidak dikerjakan. Ini cuma mimpi saja. Mimpi, ya. Jadi sekarang saya butuh. Ya. Dengan Anda datang ke here, what? Can you speak English? Oh, me. Yes. Yes. Dengan you coming here, oh, atas kekaminganmu ke here, loh. Masih orang bahasa Inggris tak kekamingan you ke here itu. Atas kedatanganmu ke sini. Iya, kedatangannya tidak jadi kekamingan. Kekamingan. Atas on kekamingan you ke here, loh. Kok here? Rini, oh, lo kan sudah jelas ke sini, oh. Iya, iya, Mas. Itu menggembirakan hati saya. Terima kasih. Ada suatu inspirasi baru tentang kehendak saya menolong kawan yang sedang mengalami kesulitan. Oh, jadi saya bisa diperlukan ya, Mas? Apakah manusia hidup itu kalau tidak tolong-menolong? Betul. Di mana letaknya pri kemanusiaan kalau ada orang yang kesusahan yang lain tidak mau menolong? Nah, ayo, di mana? Loh, kok di mana? Saya ini cerita, tidak tanya. Iya, ya, Mas. Saya ini cerita. Silakan. Ada seorang kawan ya yang bernama saudara Suprato Wibowo. Terserah. Terima kasih. Ayo tak banting sebentar nanti. Orang nama itu kan terserah, Mas. Namanya Suprato Wibowo. Oh ya. Dia mencintai seorang gadis yang bernama Ivone Susan. Siapa namanya? Ivone Susan. Yang lagi? Yang Suprato Wibowo. Oh, aneh. Anak dari seorang janda yang kaya. Sederhana, tapi boleh disebut kaya, tapi belum jutawan. Ditolak oleh ibunya si Prato. Ya, pantas. Padahal anaknya cinta. Pantas, pantas. Bagaimana perasaanmu kalau cintamu yang sudah mendalam ditolak? Bagaimana perasaanmu? Sakit. Sampai di mana sakitnya? Loh, kalau perlu tak banting orang itu. Tak bakar rumahnya. Ayo, ngomong sampean. Itu Prato, bukan kamu. Kamu hanya boleh merasakan, waduh kesian, Mas. Iya, iya. Cinta sama cinta ke orang tua tidak setuju. Betul. Sebab orang tuanya punya kehendak atau sudah menjadi tujuan pasti. Anaknya si satu-satunya iPhone itu ya, kalau tidak dapat jutaan tidak dikasih. Wah, itu udah baik itu. Untuk itu saya akan menolong dia yang dia minta tolong sama saya. Saya ya dicuruh mencarikan seorang jutawan. Iya. Palsu juga kulim yang perawaknya jutawan yang ya saya tunjuk Anda. Wah, jangan gitu. Anda itu jutawan pantas. Wah, jangan gitu. Pantas. Paling tidak mobil 12 itu pantas, loh. Paling enggak satu hari mengeluarkan uang 100 ribu itu pantas, loh. Baju-baju itu paling tidak sehari ganti 40 kali pantas, loh. Wah. Kamu lama-lama kok kayak tekek gitu. Wah. Wah. Enggak begitu, Mas. Soalnya saya ini sedari kecil iya, ya, sudah hidupnya kekurangan. Ya biar tidak bambung, iya, tetapi hidup ini belum sampai pada tingkatan cukup. Sekarang begini, saya nanti akan minta bantuan Anda iya untuk menjadi jutawan palsu. Tujuannya biar kapok itu si orang tua yang suka memisahkan cinta anaknya itu. Wah, nanti gak percaya orangnya. Potonganmu potongan jutawan percaya. Cuma jahit. Orang kan kalau kamu ngomong makan sego gudeg, iya, gak percaya. Gak percaya ya, betul ya. Paling tidak nasi jagung kamu itu kan. Ya, saya kira nasi gudeg orang gak percaya paling tidak. Lah. Gak pakai nasi ikan. Oh, nasi jagung tak bambles itu kan. Apalagi kok ngomong gado-gado. Gaduh. Orang tidak akan percaya. Betul. Paling gak you setiap hari itu kredok, mesti itu. Wah, udah enak lagi itu. Nah itu, nanti akan saya belikan pakaian. Tolonglah kawan saya. Saya akan memberitahu kepada janda itu mengirim surat. Ya. Seorang jutawan yang bernama Harry, sebab terkenal. Kamu iya nanti pakai namaku. Iya. Membutuhkan anak Anda supaya datang ke rumah saya untuk melangsungkan pelamaran. Jutawan undang, bukan dia datang, enggak mau. Mobil enggak karuan banyaknya. Sorry, Pak. Kekam. Loh, itu belum. kami tuh belum punya kok, sorry. Lagian. Ke kamar mandi aja Mercy. Ke kamar mandi. Dari ruang tamu ke kamar mandi itu. Mercy. Mercy. Mau ke belakang. Ke belakang. Melihat kebun belakang. Iya. So baru. Pergi ke kantor itu paling tidak tergandengan itu harus itu. Oh ya mahal itu nanti. Besar. Ya, nanti tolong saya kenalkan sama, mau saja. Cuma yang penting istilah-istilah orang kaya itu you harus punya. Bagaimana itu? Istilah orang kaya itu misalnya shopping itu you harus bisa bicara itu. Oh bisa? Dek shopping. Shopping? Itu harus dimengerti. Mas mari shopping. Mas mari shopping? Itu anda harus sudah tahu. What? Loh kok kemana tanya saya itu? Shopping itu apa? Shopping, iya tahu. Apa? Iya, shopping. Tapi ngerti kan? Ngerti. Shopping kemana mas misalnya? Loh shopping kok kemana? Terserah toh. Kamu kan ngerti shopping. Ngerti. Arti shopping ngerti. Ngerti. Kalau istri, mas mari shopping. Mari. Kemana mas? Yo, terserah di Senen bisa. Iya toh? Iya. Di Glodok ada. Di Priok juga ada. Di Cirebon juga ada, terserah. Tergantung warungnya aja ada benda. Itu shopping itu apa? Shopping. Apa? Shop sama emping itu. Shopping itu belanja dengkulmu aduh. Tak kira ngerti betul. Oh, shopping itu belanja? Kemalan orang kaya itu. Loh, itu harus. Kok belanja pakai shopping juga sama aja. Kemudian. Kok belanja gitu saja. Shopping. Orang asli. Mas, ambil cek di mana? Itu harus ngerti. Cek. Iya. Kemarin saya nonton itu. Apa itu? Cek. Apa tuh cek kok nonton itu? Wah, itu ceritanya mas. Loh, cek kok sampai nonton itu? Cek, wah itu cek. Hebat, betul. Saya benar seneng sama cek itu. Lu cek kok? Ceritanya kongso adu jago. Wah, cek kok. Itu kan wayang. Ya pakai cek. Loh, kepiaknya wayang itu. Iya. Cek itu uang yang berupa kertas itu loh. Bukan uang kontan, itu cek. Oh, pakai gitu. Ditukarkan ke bank dulu. Cek. Baru berupa uang kontan. Cek. Orang kaya udah main cak cek cak cok cek cok terus. Cek cok. Dek mau belanja, tulis cek 6 juta ambil sendiri. Dek mau beli rambutan, kasih 10 juta cek ambil sendiri. Rambutan 10 juta. Rambutan 10 juta itu tenggorokannya berapa, mas? Itu penting. Nah, ya. Pakaian saya berikan dan yang penting. Iya, mas. Foto to stel harus punya. Semua kejadian orang kaya itu kaya itu sebagai kenang-kenangan di foto. Cek. Istilah-istilah foto juga harus mengerti. Apa itu? Ya sudah nanti saya ajar, ada kesempatan. Iya. Sebentar, ya, kawan saya nanti saya panggil, kamu boleh anu ya. Saya kemana? Ini betul, ini ada sudah di sini di kamar. Sini saja. Nah, Prat. Oh. Ini agak senteng sebab sudah ditolak. Ditolak cintanya. Kok AO ya mas? Ivana Susan. Ivana? Ivan Hu kan gitu. Aku hampa tanpa engkau. Tuh, memang ditolak sama ibunya. Mengapa wajahmu selalu terbayang-bayang di wajahku? Tuh, wajahmu di mana? Dari wajahmu kemana, jangan tanya. Daripada aku hidup menderita, lebih baik aku mati. Aku nonton bioskop. Ini orang gendeng tapi setengah kurang ajar ini ya. Kalau lebih baik mati mestinya. Ivan. Loh, bukan. Ivan. Nah itu. Itu kenapa bodimu kok bengkak begini? Ini mas, ini keliru nih, bilang mas. Eh, keliru, Prato. Keliru, ini bukan Ivan ini. Tapi memang sudah sinting sih. Ivan. Ivan ini tak menyol kamu aja. Mas. Kepalanya siapa? Digerayai kepalanya Ivan apa bukan? Dulu kepalamu. Mas. Rambutnya bagaikan mayang terure. Mas. Sekarang mengapa kepalamu persis pentolan korek itu? Mas Prato. Eh, saya itu bukan Ivan Susan segala macam. Saya ini Jalal. Oh, Ivan. Ya, iya. Pipimu dulu halus. Iya. Kenapa sekarang kok begitu? Apa? Kenapa cewek kok ada kumisnya itu? Cewek dengkulmu itu. Ini kamu waduh, Prat. Hanya karena cinta kamu sampai demikian. Memalukan bukan Mas Jalal? Betul. Apa tuh cinta itu? Apa? Lu kok tanya lagi? Cinta itu bisa diatur. Bisa. Datangnya kadang-kadang tidak diduga. Nggak mesti. Tapi kadang-kadang cinta itu juga merupakan satu sumber keindahan. Betul. Manusia tidak mengenal cinta, Prak. Berarti tidak mengenal keindahan. Betul. Waduh, betul. Tapi hanya karena cinta kamu mau bunuh diri malu. Ah, betul. Apa artinya kamu sebagai lelaki yang tampan? Kok hanya karena cinta gagal kamu mau bunuh diri? Betul. Di mana rasa perasaanmu? Nah, ayo, betul. Kamu kok terlalu asal itu kenapa sih? pengadaan nasihat kok nunut. Mas Heri, ya, enggak kuat penderitaanku selalu begini, Mas. Oh, kalau enggak kuat diletakkan dulu. Apakah yang dinamakan penderitaan ini derita tanpa akhir? Umpamanya komik enggak tamat-tamat itu. Derita tanpa akhir ya. Itu. Kejam. Siapa? Kejam. Habis. Kaku. Gombal dong. Gedes mau ya. Saya jadinya. Mas Heri, ya. Mas Heri kan sudah ngerti mengenai penderitaan saya. Oh iya. Bagaimana mengenai pembicaraan kita dulu? Mengenai pemalsuan jutawan itu. Iya. Nih, kebetulan ada kawan yang saya calonkan. Kenalkan. Loh, ini Mas. Ya, ini saya. Pantes. Frederick Jalal. Oh, namamu pakai Frederick sekarang? Tetap Mas. Ya. Oh iya iya. Dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Iya iya. Kalau pembicaraan cocok seperti jutawan. Loh, bahasa Inggris dan sebagainya walaupun tasnya plastik gini. Begini. Mampu. Jangan menghina tasnya. Loh, apa? Lihat isinya. Apa sih Mas? Bodolan rambut. Bahasa Inggris mau yang model grammar, yang teratur dan yang sampai pasaran. Dikuasai semua. Saya ngerti. Hanya sekarang saja keadaannya seperti orang babungan. Dulu kere itu dia. Wah, Mas Heri. Lo kawannya. Saya. Mas Jalal. Kenapa? Kalau potongan memang cocok. Cocok. Tetapi dalam pembicaraan apa bisa sih menguasai seperti orang jutawan? Lu tidak percaya. Gak usah saya itu dicek. Saya melihat orang kaya plek, saya sudah tahu kehidupannya. Sorry, Nek. Itu ya. Sorry. Kelihatannya saja memang dia itu pakainya begini. Orang kaya yang biasa makanan yang enak-enak dengan catatan nama-nama jumlah makanan, dia apa semua tidak usah dikhawatirkan. Mas Jalal, restoran terbesar di Jakarta, antara lain makanan yang paling you senangi apa? Ketoprak. Loh kok? Kok ketoprak? Oh, paling gak you sebut apa? Koloke. Koloke. Koloke. Capcay. Capcay. Barongsai. Loh. Itu mau oleh pakaian-pakaian gimana? Pakaian. Saya akan berikan demi kamu akan membalas dendam sama orang tuanya. Terima kasih, Mas. Ukuran celana berapa, Mas Jalal? Wah, jangan tanya ukuran. Ya apa? Ukuran memang enggak ada di toko. Iya. Mesti pakai. Iya, langsung kek dijahit 1 jam selesai gitu. Apa jahitnya juga pakai benang biasa? Jangan. Pakai apa, Mas? Pakai air ledeng saja. Ya pakai benang biasa, pakai. Artinya kalau mungkin mempunyai kekuatan yang lain. Enggak. Topi ukuran berapa? 17. Itu kepala apa gunung? 7 kan begitu. Ya kacik sedikit saja bedanya. Lalu apa perlu pakai kalung emas supaya meyakinkan? Jangan Mas. Apa itu? Pantangan pakai emas. Lalu? Tak senang ya? Tapi apa Mas? Lebih baik jangan pakai, jangan bicara soal kalung. Lu kenapa sih? Mangkel saya. Loh. Ada riwayatnya? Sudah. Stop, jangan bicara soal kalung. Oh. Gelang? Loh, jangan bicara soal gelang. Jangan Mas. Pokoknya yang bangsanya itu gelang, kalung, cincin jangan ngomong. Cincin? Tidak bisa. Lu kenapa sih? Loh, saya dari dulu tidak pernah punya. Ya ini mau tak berikan, tidak perlu dibicarakan. Mau tak berikan, tidak perlu dibicarakan. Tapi nanti balik lagi sampai nama anda. Langsung saya. Ah, bicara yang banyak. Kok enak saja. Minta kalung berapa gram supaya meyakinkan kalau anda seorang jutawan. Ya 3 kintal lah apa itu. Kamu tuh kalungan apa kalungan rantai kapal? Secukupnya. Oh ya? Ya 8 gram, 10 gram. Ah, oke ya. Sudah kelihatan bagus. Sekarang saya ingin melatih anda supaya anda nanti tidak memalukan di sana. Itu terutama mengenai bahasa. Bagus, Mas Prato coba sebelah sini. Anda datang ke rumah orang sebagai seorang jutawan. Apa yang anda lakukan lebih dulu? Itu lain ya dengan orang-orang biasa. Oh ya? Minum. Loh kok minumnya apa sih? Orang tamu kan mesti dikasih minum. Iya, tetapi anda orang ketamuan anda tidak sembahan. Mungkin orang mau menawarkan minuman takut. Aduh, ya apa lo biasa diminum? Aduh. Terus apa sih? Kalau anda datang ke rumah saya misalnya. Iya. Anda mau minum apa? Saya sebagai tuan rumah. Oh ya? Anda biasa minum bir? Oh, bir? Iya. Iya. Biasa minum whisky cola? Iya. Biasa minum limun biasa? Iya. Ini sembarang kok mau ini sama ini? Ya kok geragas? Sekali-kali ditolak dong, waduh. Beli? Semua enak gitu. Nah ini bagaimana kalau sampai di sana nanti memalukan, Mas Jalal? Nah sekarang begini, terutama mengenai bahasa. Bahasa? Ini pancing bahasa supaya... Kalau bahasa Inggrisnya? Iya. Makan? Eat? Bisa, sedikit-sedikit aja apa-apa. Minum? Drink? Makan campur minum? Oh ya, keseretan itu namanya. Kok makan campur kamu ya? Begini. Makan campur minum itu namanya orang keseretan. Nggak ada ceritanya orang makan campur minum. Nah, habis makan baru minum. Nah, kalau orang keseretan makan disusul minum. Nah, jadi mulutnya masih ada nasi susul minum. Nah, itu namanya keseretan. Jadi kalau orang makan jangan sampai campur minum. Orang minum itu sendiri-sendiri. Sudah makan selesai minum. Makan sama minum keseretan. Makan sama minum, dicampur mulut, masih ada makan, masih kasih minum. Tidak boleh itu orang makan, campur minum. Minum sendiri, makan sendiri. Makan sama minum, dicampur-campur. Ngomong itu kan gantian. Sini mau ngajar, malah situ pidato. Maaf. Biasa, apa itu orang itu, waduh. Tahu diri kenapa sih. Maaf. Mas Jalal, ya. Umamanya, ya. Dia tanya, aduh jasnya Mas Jalal bagus. Beli di mana, Mas? Pasar rumput. Aduh. Mas Heri, bagaimana bisa dipertanggungjawab? Saya yakin dia bisa. Yang penting, mari saya ambilkan uang, you berangkat beli pakaian atau pesan pakaian, tapi jangan lupa tas plastik hidungan, beli tustel untuk lebih megahnya. Ya, oke? Okay? Ya. Ayo, berangkat naik mobil saya. Sekarang ini. Jangan lupa tas plastik hidungan, beli tustel ya. Ya, Mas. Jas harus selesai besok ya. Iya. Oke. Okay. Makasih. Ya.